Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah. Khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minha. Ikhwati fillah hafizakumullahu ta'ala, segenap ikhwah yang berada di kota Minahasa Tenggara dan juga kota Mubaku hafizakumullahu ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di hari ini, hari Kamis tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 September 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan dan juga kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa kembali melanjutkan salah satu upaya, salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu at-tafaqquh fid-din, upaya mempelajari agama Islam yang dengannya seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan ke al-jannah. Dalam hadis yang ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuknya jalan menuju al jannah. Ya, karena dengan ilmu seorang hamba bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba bisa mengenal Rasulnya. Dengan ilmu juga, seorang hamba bisa mengetahui syariat Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang benar. Dia bisa melakukan ibadah salat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Dengan ilmu seorang hamba bisa menegakkan tujuan diciptakannya makhluk ke alam dunia itu, yaitu dalam rangka untuk beribadah. Makanya dengan menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah, yaitu dengan sebab ilmu yang dia pelajari. Dengan sebab ilmu yang dia baca, yang dia tulis, yang dia hafalkan, kemudian ilmu tersebut diamalkan dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullahu taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita berada pada pertemuan yang kedua dari rangkaian pembacaan kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imamul Mujahid, nam Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memasuki kitab yang ringkas, yang kecil, yang memuat akidah, keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah, akidah seorang Muslim, seorang yang meniti jejak salaf, ditulis secara ringkas oleh beliau Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang sangat-sangat ringkas sekali. Nah, sebelum kita memasuki kitab tersebut, ada baiknya kita mengenal penulis dari kitab Ushulus Sunnah, agar kita mengetahui nilai dan juga kadar keistimewaan kitab yang sedang kita baca. Kita mengenal siapa yang menyusun kitab yang menjadi akidah seorang Muslim, seorang Ahlu Sunnati wal Jamaah, agar kita betul-betul bisa menghargai ilmu yang ditulis dalam kitab tersebut, sekaligus menghormati ahlul ilm. Karena seorang Muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus memiliki sikap dan juga karakter ini. Yaitu apa? Ihtiramul ilmi wa ahlil ilm. Seorang Muslim harus memiliki sikap ihtiramul ilmi, menghormati, menghargai ilmu, sekecil apapun ilmu tersebut, dia hargai. Dengan cara apa? Dengan cara menulisnya, dengan cara memahaminya, mempelajarinya, menghafalnya, memurojaahnya, kemudian mengamalkan serta mendakwahkan ilmu tersebut. Seorang Muslim harus punya sikap ihtiramul ilmi wa ahlil ilm. Dia juga harus punya sikap memuliakan para pemilik ilmu, para ulama. Dia harus punya sikap dan juga perilaku menghormati para ulama, menghormati mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat bagi mereka yang sudah meninggal dunia, mendoakan penjagaan bagi mereka yang masih hidup. Ihtiram ahlil ilm dengan mengamalkan bimbingan yang datang dari mereka, bertanya kepada mereka manakala menghadapi permasalahan, problema, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang besar. Kembali kepada ahlul ilm, bertanya kepada mereka, meminta bimbingan, memohon arahan dan juga fatwa dari mereka. Kemudian ketika fatwa dan juga bimbingan itu datang dari mereka, kita amalkan bimbingan tersebut dengan tidak terlambat. Kita amalkan, kita praktekkan, kita aplikasikan bimbingan tersebut dengan sungguh-sungguh. Ini bagian dari ihtiramul ilm wa ahlil ilm, memuliakan ilmu dan juga ahlul ilm. Nah, ini nampaknya harus terus kita hidupkan di setiap muslim, di setiap hamba. Hendaknya punya sikap ihtiramul ilm dan juga ahlil ilm, memuliakan ilmu dan juga memuliakan pemilik ilmu. Maka dalam rangka untuk bisa memiliki sikap dan juga akhlak ihtiramul ilmi wa ahlil ilm, maka hendaknya kita mempelajari sejarah perjalanan mereka dalam belajar, dalam berdakwah, dalam beramal, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hendaknya kita membaca dan juga mempelajari sirah dari para ulama. Di antara yang insya Allah akan kita baca pada kesempatan sore hari ini sebagai bentuk pembuka dari pelajaran kita terhadap kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad ibni Hanbal Abu Abdillah rahimahullah, adalah membaca sebagian atau sepotong, sekelumit dari biografi beliau. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, yang pertama terkait dengan Al-Imam Ahmad namanya. Agar kita kenal siapa penulis kitab Ushulus Sunnah. Beliau bernama Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal Abu Abdillah Al-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Namanya adalah Ahmad, putra dari seorang yang bernama Muhammad dan kakek beliau adalah Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal Abu Abdullah, yang dikenal dengan Ahmad bin Hambal nisbat kepada kakeknya. Nah, padahal nama ayah beliau adalah siapa? Muhammad. Seringnya dinisbatkan kepada sang kakek, Ahmad bin Hambal. Sekali lagi, nama beliau siapa? Ahmad ibni Muhammad ibni Hambal dengan kunyah nama sapaan Abu Abdullah. Nah, beliau merupakan salah satu imam besar di agama Islam ini. Nah, salah satu imam besar. Nah, salah satu imam dari imam empat madhab yang terkenal, Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwati fillah rahimakumullahu taala, kemudian kita akan membaca sedikit biografi tentang perjalanan hidup dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dari usia yang masih dini sampai wafat beliau, supaya kita betul-betul menghormati beliau, betul-betul menghormati para ulama. Disebutkan dari Abu Bakar Al-Marwazi, salah seorang ulama, beliau mengatakan, qala li Abu Afif. Nah, Abu Afif menceritakan kepadaku di salah satu kisah yang dibawakan oleh Abu Afif adalah menyebutkan Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Maka Abu Afif mengatakan, kana fil kutab ma'ana. Dulu di masa kecilnya bersama kami fil kutab, kita bahasakan di TPQ, di madrasah, nah, pendidikan anak-anak untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Islam di tingkat yang paling dini. Kana fil kutab ma'ana wa huwa ghulaimun. Saat itu Ahmad bin Hambal masih sangat kecil, masih sangat belia, muda. Yu'raf fadluhu. Walaupun demikian, walaupun beliau masih sangat muda, muda, yu'raf fadluhu. Kan tetapi keutamaannya, kelebihan yang ada pada Imam Ahmad, sangat-sangat dikenal. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullahu taala terkait dengan apa? Proses belajar Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa beliau mempelajari Al-Qur'an, mempelajari syariat Islam sejak usia dini beliau. Nah, sejak kecil sudah mengenal atau dikenalkan dari keluarga tentang Al-Qur'an, tentang As-Sunnah, tentang syariat Islam. Nah, dan sejak kecil dikenal sebagai sosok yang memiliki kelebihan dan juga keutamaan. Di sini ikhwati fillah rahimakumullah, sekaligus sebagai bentuk nasihat kepada kita semuanya, sebagai bentuk tanbih kepada kita para orang tua, untuk senantiasa memberikan pendidikan tarbiyah salafiyah kepada putra-putri kita sejak mereka di usia yang sangat dini. Kita kenalkan mereka akidatul Islam, akidah Islam tentang Allah subhanahu wa ta'ala sejak usia mereka masih kecil. Kita kenalkan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh di dalam agama Islam, agar jangan sampai mereka lebih kenal tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh orang fasik, public figure, agar jangan sampai mereka lebih banyak mendengar nama-nama orang-orang kafir atau orang-orang fasik, tokoh pemain bola, aktor, artis dan yang lain sebagainya, YouTuber, influencer dan seterusnya. Lebih dikenal oleh anak-anak kita dibandingkan nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib dan para ulama yang lainnya. Hendaknya sejak kecil kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, berusaha berjuang untuk memberikan pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, tarbiyah salafiyah kepada putra-putri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pendidikan yang demikian. Lahir dari generasi para sahabat, ada sahabat-sahabat yang sigar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, mengenal Islam sejak usia kecil, belajar hadis, belajar ilmu sejak usia kecil. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma juga demikian. Sejak kecil sudah diajari Islam oleh keluarganya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ajari atau perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan salat, untuk melaksanakan salat saat usia mereka 7 tahun. Muru abna'akum bis-shalati wa hum abna'u sab'in. Ajari atau perintahkan kepada mereka untuk salat sejak mereka berusia 7 tahun. Berarti apa? Kalau memerintahkan salat mau enggak mau konsekuensinya kan mengajari mereka tata cara salat. Hukum-hukum yang terkait dengan salat, kaifiyahnya, wudunya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnah yang ada dalam salat. Rasulullah perintahkan kita para orang tua untuk memerintahkan anak-anak kita mengerjakan salat saat mereka berusia 7 tahun. Artinya sebelum itu orang tua harus mengajarkan kaifiyah salat, hukum-hukum tentang salat sejak usia sebelum 7 tahun. Sejak usia dini mereka harus dikenalkan tentang Islam, syariat Islam. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Lalu pukullah mereka, pukulan nasihat, pukulan pendidikan. Ketika mereka tidak mau mengerjakan salat di usia 10 tahun. Ikhwati fillah rahimakumullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala sejak usia kecil beliau sudah dikenalkan kepada Al-Qur'an, dikenalkan kepada syariat Islam. Yu'raf fadluhu wa huwa ghulaimun. Dikenal fadilahnya, dikenal kelebihannya dalam kondisi beliau masih sangat muda belia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dzurriyah keturunan kepada kita, keturunan yang salihin dan salihat. Dan tentunya keturunan yang salihin dan salihat tidak serta-merta muncul begitu saja. Ada tarbiyah, ada perjuangan, ada upaya untuk melahirkan generasi yang salihin dan salihat. Kita sebagai orang tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan apa? Perintah agar kita mengajari keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat Islam agar dengannya terjaga dari api neraka. Ikhwat fillah rahimakumullah taala, yang kedua sekarang. Atsar yang kedua yang menceritakan tentang proses thalabul ilmi, proses belajar yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. An Idris ibni Abdul Karim qala khalaf. Dari Idris bin Abdul Karim, beliau menyebutkan sebuah kisah yang dibawakan oleh Khalaf. Ja'ani Ahmad ibn Hanbal yastami'u haditha Abi Awanah. Suatu ketika Ahmad ibn Hanbal datang kepadaku. Khalaf salah satu guru dari Imam Ahmad. Secara nasab di bawah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Suatu ketika Ahmad ibn Hanbal datang kepada Al-Imam Khalaf. Yastami'u haditha Abi Awanah. Di kesempatan tersebut, Imam Ahmad yang masih muda mendengarkan, mempelajari serius hadis Abu Awanah. Maka Al-Imam Khalaf ketika mengetahui bahwa yang datang, yang belajar kepada dirinya adalah Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan, fajtahattu an arfa'ahu. Aku berusaha agar meletakkan atau mendudukkan Imam Ahmad lebih tinggi, memuliakannya. Fa'aba, akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah tidak mau. Beliau menolak. Waqala, kata Al-Imam Ahmad, dan harus kita perhatikan bagaimana adab seorang talibul ilmi kepada gurunya. Adab seorang talibul ilmi kepada gurunya, sekalipun sang guru secara nasab, secara kedudukan, secara kemuliaan di bawah dirinya. La ajlisu illa baina yadaika. Saya tidak akan duduk kecuali di hadapanmu, bersimpuh di hadapanmu. Umirna an natawadha'a liman nata'allama minhu. Kami diperintahkan untuk bersikap tawadhu', bersikap rendah hati terhadap orang yang kami belajar darinya. Kami diperintahkan untuk bersikap rendah hati, bersikap tawadhu' kepada guru-guru kami. Menghormati guru kami. Kami diajarkan untuk menghormati guru-guru kami. Penghormatan karena ilmu yang diajarkan oleh sang guru, yang dengannya kita berharap kita bisa mengambil ilmu dari sang guru. Karena dengan menghormati sang guru, ihtiram ahli ilm, ihtiramul muallim, itu akan menjadi sebab terbesar seorang talib mengambil faedah, mengambil ilmu dari sang guru. Sebaliknya, ketika seorang talib, seorang santri, seorang murid tidak menghormati gurunya, maka besar kemungkinan dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari sang guru. Bagaimana dia akan mengambil manfaat dari ilmu sang guru sementara dia tidak menghormatinya, merendahkannya? Maka ini pelajaran penting dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga para salaf yang lainnya. Menghormati guru, menghormati orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, sekalipun usianya di bawahnya kita, kedudukannya, nasabnya, keturunannya di bawah kita. Lihatlah Abdullah bin Abbas dahulu datang kepada sahabat Ansar demi satu hadis. Datang ke rumah sahabat Ansar di siang hari, dan kebetulan sahabat Ansar tadi sedang istirahat siang. Maka Abdullah bin Abbas pun akhirnya menunggu di depan pintu. Sang sahabat Ansar menunggu dalam keadaan panas. Padang pasir, angin berhembus membawa debu-debu. Hingga ketika sahabat Ansar keluar melihat Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas adalah putra dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Sampai akhirnya apa? Dikatakan, "Nam ya bena ammi Rasulillah, ma ja'a bik, ma ji'ta bik nam." Wahai sepupu Nabi, apa yang membuat Anda datang kemari? Ala tursil. Kenapa Anda tidak mengutus utusan sehingga aku datang kepada Anda? Dan seterusnya dari kisah perjalanan talabul ilmi yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihtiramul ilm wa ahli ilm. Ini penting sekali di masa-masa sekarang ini. Menghormati ilmu dan juga menghormati ahli ilm. Karena dengan menghormati ilmu, mencatatnya, memuliakannya, menghafalnya, sekecil apapun ilmu tersebut, akan menjadi sebab difahamkannya kita terhadap ilmu yang sedang kita pelajari. Demikian pula menghormati sang guru. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala memuliakan sang guru juga demikian. Baik. Kemudian asar berikutnya terkait dengan keilmuan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kita lihat tadi bagaimana sang imam belajar dari kecil. Mempelajari, menghafalkan hadis. Menghormati sang guru, beradab kepada gurunya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada usaha dan juga ilmu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadilah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala seorang alim, imam. Sampai akhirnya di akhir wafat, di akhir hayat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Abu Ja'far bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman At-Tusturi. Beliau mengatakan, qila li Abi Zur'ah. Dikatakan kepada Abu Zur'ah, man ra'aita minal masyayikh al-muhaddithin ahfad. Siapa yang Anda pandang sebagai orang yang paling banyak ilmunya dari kalangan al-masyayikh al-muhaddithin? Ditanyakan kepada Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, siapa menurut Anda imam yang paling banyak, yang paling kuat hafalannya, yang paling banyak hadisnya? Faqala, maka al-imam Abu Zur'ah mengatakan, menjawab, Ahmad ibn Hanbal. Dia adalah Ahmad bin Hanbal. Hazartu kutubahul yawmal ladhi mata fihi. Kata al-imam Abu Zur'ah, beliau punya dalil, punya alasan. Kenapa kok mengatakan Ahmad bin Hanbal adalah imam al-muhaddithin yang paling ahfad, paling banyak ilmunya, paling banyak hadis yang beliau hafalkan. Hazartu kutubahul yawmal ladhi mata fihi. Saya pernah menghitung kitab-kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal di hari saat beliau wafat. Fabalagat ithnai asyara hamlan wa adlan. Ternyata kitab-kitab beliau, karya-karya yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, itu mencapai 12 paket besar, 12 banyak. Nah, bukan 12 kalau bahasa kita 12 peti, 12 tempat. Banyak. Nah, luar biasa. Ini karya yang dilahirkan, ditinggalkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, dari mana itu semuanya? Dari upaya kesungguhan beliau dalam belajar. Dari kesungguhan beliau dalam mencatat ilmu, menghafalkannya, memurojaahnya. Maka kita ikhwati fillah rahimakumullahu taala, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, jangan diremehkan. Seremeh atau sedikit apapun ilmu yang kita dengarkan dari kajian yang kita ikuti, tulis. La'alla fil mustaqbal, bisa jadi di masa yang akan datang, ilmu tersebut akan menjadi besar, bermanfaat. Karena setiap zaman berganti kepada zaman berikutnya, ilmu itu akan semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meremehkan ilmu. Oh, ini sudah pernah saya dengar. Ini sudah pernah saya hafal, kemudian tidak mau mencatatnya. Jangan. Ayo kita catat, kita tulis, kita hafalkan, kita murojaah bersama teman-teman. Sebutkan dalam athar yang lainnya, waqala Abdul Razzaq, ma ra'aitu afqah wala awra' min Ahmad bin Hanbal. Saya tidak melihat orang yang lebih faqih, orang yang lebih berilmu, yang lebih wara', yang lebih menjaga kehormatan dirinya dibandingkan Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Waqala Yahya bin Sa'id, ma qadima 'alayya mithlu Ahmad bin Hanbal. Belum pernah ada orang yang datang kepadaku yang lebih baik, yang lebih mulia dibandingkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan dalam athar yang lainnya, wa dhakara na'am tullabul ilm faqala ma ra'ayna fil qawm mithla Ahmad ibn Hanbal. Saya tidak pernah melihat di tengah-tengah orang yang banyak ini orang yang lebih mulia dibandingkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Khati fil rahimakumullahu taala. Ini semuanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah karena keikhlasan, karena kesungguhan yang beliau lakukan baik sejak thalabul ilmi di masa mudanya, kemudian berupaya untuk mengamalkannya. Karena nanti akan kita dengarkan bersama bagaimana Al-Imam Ahmad punya komitmen, punya kesungguhan, bukan hanya sekedar belajar menulis ilmu saja, tapi juga dalam mengamalkan ilmu. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, lam yakun Ahmad ibn Hanbal yakhudu fi syai'in mimma yakhudu fihi an-nasu min amri dunya. Kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, lam yakun Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Hanbal tidak pernah yakhudu fi syai'in, berbicara secara dalam-dalam, masuk secara berdalam-dalaman, fi syai'in mimma yakhudu fihi an-nas, pada perkara yang manusia itu berdalam-dalam padanya, min amri dunia, dari urusan dunia. Nah, tidak mau. Zuhud beliau, wara' terhadap perkara dunia, menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan dirinya dari urusan dunia. Nah, fa idza dzukira al-ilmu, baru ketika disebutkan ilmu, takallama, beliau baru berbicara. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah taala, lihatlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, la yatakallam illa fihi naf'un, beliau tidak berbicara kecuali pada perkara yang di dalamnya terdapat ilmu. Nah, beliau tidaklah berbicara kecuali pada perkara yang di dalamnya terdapat manfaat. Ini semuanya muncul dari apa? Al-wara', rasa penjagaan atau sikap penjagaan terhadap kehormatan dirinya. Berhati-hati. Disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani juga, beliau mengatakan, kanat mujalasatu Ahmad ibni Hanbal mujalasatal akhirah. Majlisnya Ahmad bin Hanbal adalah majlisnya negeri akhirat. La yudkaru fiha syai'un min amri dunya. Tidak disebutkan dalam majlis tersebut sedikit pun dari urusan-urusan dunia. Ma ra'aitu Ahmad ibn Hanbal dzakara ad-dunya qat. Kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, saya tidaklah melihat Ahmad bin Hanbal menyebutkan permasalahan dunia sedikit pun. Walaupun demikian, sebutkan dalam athar yang lainnya, beliau juga menghadiri walimatul urus, walimatul khitan, menjawab undangan, memenuhi undangan, dan memakan jamuan yang diberikan kepada beliau. Ikhwati fillah hafizakumullah taala. Menjamak antara ilmu, zuhud, dan juga wara'. Dan juga zuhudnya beliau bukan kemudian menjadikan Al-Imam Ahmad kemudian terlihat kumuh dalam berpakaian, terlihat kotor dalam berpenampilan. Disebutkan oleh dari Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, beliau mengatakan, ma a'lamu anni ra'aitu ahadan anzafa thawban wala ashadda ta'ahudan li nafsihi fi syaribihi wa sya'ri ra'sihi wa sya'ri badanihi wala anqa thawban wa ashaddahu bayadan min Ahmad ibni Hanbal. Saya belum pernah melihat seorang yang jubahnya, pakaiannya lebih bersih. Belum pernah melihat orang yang lebih menjaga dirinya dalam hal urusan kumis dipotong, atau urusan rambutnya atau rambut yang ada pada badannya dibersihkan. Tidak pernah melihat pakaian yang lebih bersih dan lebih putih dibandingkan Ahmad ibni Hanbal. Subhanallah. Ilmu yang melahirkan amalan dalam penampilan. Beliau wujudkan dalam penampilan menggunakan pakaian yang bersih, memperhatikan keindahan, tapi juga tidak bertentangan dengan makna zuhud. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah punya kitab Az-Zuhud. Kemudian jangan sampai dimaknai atau difahami ketika seorang berkata zuhud, tidak memperhatikan penampilannya. Tetap sebagai seorang muslim, seorang ahlu sunnati wal jamaah, memperhatikan penampilan yang dengannya dia akan bergaul dengan manusia. Dan suatu saat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ditawari harta yang melimpah oleh orang-orang. Nah, ditawari oleh orang lain dengan harta yang banyak. Wa an Muhammad ibn Musa bin Hammad az-Zaidi qala hamala ila al-Hasan ibn Abdul Aziz al-Harawi min mirathihi min Misra 100,000 dinar. Nah, sebutkan dari Muhammad bin Musa bin Hammad az-Zaidi, beliau menceritakan bahwa dibawakan untuk Al-Hasan ibn Abdul Aziz Al-Harawi enam warisan-warisan dari Mesir sebanyak 100,000 dinar. Fahamala ila Ahmad ibn Hanbal thalathata aqyasin fi kulli kaisin 1,000 dinar. Kemudian Al-Hasan ibn Abdul Aziz membawakan 3 kantong. Nah, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, di setiap kantongnya berisi 1,000 dinar. Luar biasa, harta yang banyak. Ingin diinfakkan, ingin dihadiahkan, disedekahkan untuk Ahmad ibn Hanbal. Faqala ya Abu Abdillah, hadhi mirathu halal. Wahai Abu Abdillah, ini adalah warisan untukku yang halal. Fasta'in biha ala a'ilatik. Gunakan harta ini untuk mencukupi kebutuhan keluargamu. Apa? Jawaban dari Al-Imam Ahmad, faqala la hajata li fiha. Saya tidak butuh uang ini. Ana fi kifayah. Saya sudah merasa cukup. Faraddaha walam yakbal minha syai'an. Imam Ahmad mengembalikan harta tersebut dan tidak menerima sedikit pun pemberian yang diberikan oleh Al-Hasan ibn Abdul Aziz. Ikhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Imam Ahmad orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang menghasilkan amalan. Al-ilmu naam alladhi yata'athar au yu'athir al-khasyah wal-ibadah. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sering berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh putra beliau, kuntu asma'u abi kathiran yaqulu fi duburi salah. Kata putranya, saya sering mendengar ayahku berdoa di akhir salatnya, Allahumma kama sunta wajhi anis sujud li ghairika sunhu anil mas'alati li ghairika. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajahku dari bersujud kepada selain engkau, maka jagalah wajahku dari meminta-minta kepada selainmu. Subhanallah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga dari sikap meminta-minta kepada manusia. Ikhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Imam Ahmad ketika mendakwahkan al-haq, mendakwahkan aqidah al-sunnati wal jamaah, bukan berarti tanpa ujian. Nah, kisah yang ma'ruf, yang terkenal dari Imam Ahmad ketika memperjuangkan, mempertahankan aqidah ahli sunnati wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, beliau disiksa. Nah, dipaksa oleh pemerintah saat itu untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan ini bertentangan dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah dan nanti akan kita bahas dalam kitab Usulus Sunnah. Namun beliau dengan hikmah dan tidak memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah, beliau tetap bersabar dengan ujian, dengan siksaan yang diberikan kepada Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Sebutkan salah satu kisah dari siksaan yang beliau terima dari Maimun. Nah, beliau mengatakan, kuntu bi Baghdad fasami'tu dajjah. Saat aku di Baghdad, aku mendengar suara ribut. Fakultu mahadha, apa itu? Faqalu Ahmad ibn Hanbal yumtahan. Aku bertanya, suara apa itu? Orang-orang menjawab, itu adalah suara Ahmad bin Hanbal yang sedang disiksa. Fadakhaltu falamma duriba sautan. Aku pun masuk dan melihat bagaimana Imam Ahmad dicambuk dengan satu kali cambukan. Qala bismillah. Beliau sabar, bismillah. Mengatakan apa saat dicambuk? Bismillah. Falamma duriba tsani. Nah, ketika beliau dipukul untuk yang kedua kalinya, qala la haula wala quwata illa billah. Beliau berzikir menyebut la haula wala quwata illa billah. Sabar. Falamma duriba tsalits, qala al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq. Dipukulan atau dicambukan yang ketiga, beliau tetap menyuarakan al-haq, menyuarakan aqidati ahli sunnati wal jamaah bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukanlah makhluk. Dan seterusnya, ketika dipukul yang keempat kalinya, beliau ber apa namanya ber membacakan ayat, nah menunjukkan bahwa beliau tawakal beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidaklah menimpa kami ujian, musibah illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tuliskan untuk kami. Hingga beliau rahimahullahu taala di saat itu juga dipukul hingga atau dicambuk hingga 29 kali cambukan. Cambukan yang bukan sekedar permainan, bukan. Cambukan yang keras, yang melukai. Nah, subhanallah, Al-Imam Ahmad tetap bersabar dan menasehati umat untuk tidak melawan pemerintahnya. Bersabar sambil terus berdoa dan juga sabar menyampaikan nasihat kepada pemerintah atau sultan saat itu. Dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk Al-Imam Ahmad sehingga pemerintah menerima apa yang didakwahkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk, dan akhirnya Imam Ahmad keluar dari penjara dan melanjutkan aktivitas kehidupannya sampai-sampai di akhir hayatnya beliau sakit. Al-Marwazi rahimahullahu taala mengisahkan tentang sakitnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di sana orang-orang antri untuk menjenguk sang imam. Beliau sakit selama 9 hari. Tasama'an nas, manusia mendengar berita bahwa Al-Imam Ahmad sakit. Fa aqbalu li'iyadatihi. Mereka datang berbondong-bondong untuk mengunjungi, menjenguk, membesuk Al-Imam Ahmad rahimahullah. Walazimul bab al-lail wan nahar yabitun. Disebutkan mereka, orang-orang tadi, terus berada di depan pintu rumah Al-Imam Ahmad. Siang maupun malam mereka tinggal atau duduk di situ. Kadang diizinkan saat kondisi membaik, Imam Ahmad mengizinkan mereka masuk. Ketika masuk mereka mengucapkan salam untuk Imam Ahmad dan Imam Ahmad membalas salam mereka dan seterusnya. Hingga akhir wafatnya dikisahkan beliau di hari yang ke-9. Dikisahkan oleh salah seorang putra beliau Saleh, Saleh bin Ahmad, dia mengatakan qala li abi, ayahku berkata kepadaku di hari yang ke-9. Di hari yang ke-9 saat beliau sakit. Ji'ni bil kitabil ladzi fihi haditsu ibni Idris an Lais an Tawus annahu kana yakrahul anin. Datangkan kepadaku catatan atau buku yang di dalamnya ada hadis dari Ibnu Idris, dari Lais, dari Tawus yang menyebutkan bahwa beliau tidak suka adanya orang yang mengeluh ketika sakit. Faqara'tuhu 'alaih, maka Saleh putra beliau membacakan hadis tersebut. Falam ya'inna illa fil lailah allati mata fiha. Tidaklah kemudian Imam Ahmad mengeluh. Merintih. Mengeluh sakitnya. Kecuali di hari atau di malam di mana beliau wafat. Sabar Imam Ahmad menghadapi ujian yang beliau terima. Kokoh memperjuangkan aqidati ahli sunnati wal jamaah walaupun ujian tersebut sangat-sangatlah berat. Rahimallahul Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ampunan kepada beliau, kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini sekelumit kisah tentang perjalanan singkat dari kehidupan Imam Ahmad rahimahullah, penulis kitab Ushulus Sunnah. Kecil, yang sangat bermanfaat. Kecil ukurannya, sangat bermanfaat isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Baik proses belajar dari masa kecil beliau, proses menulis ilmu, proses beribadah. Di mana Imam Ahmad pernah dikisahkan tadi kelupaan bahwa beliau juga berjihad fi sabilillah. Imam Ahmad rahimahullahu taala juga berjihad fi sabilillah. Nah, Imam Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullahu taala pernah mengisahkan, "Kuntu ma Abi Abdillah nahwan min arba'ati ashhurin bil askar." Aku pernah menyertai Abu Abdillah yaitu Ahmad bin Hanbal selama kurang lebih 4 bulan di medan perang. La yada'u qiyamal lail wa qira'atan nahar. Tidaklah selama 4 bulan berturut-turut tadi di kondisi peperangan, kondisi jihad fisabilillah yang menakutkan, tidaklah beliau meninggalkan qiyamul lail maupun qira'ah di siang hari. Nah, ini amalan yang membuahkan, amalan yang dibangun di atasnya al-ilmu. Nah, ilmu yang membuahkan amalan ketakutan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini sedikit sekelumit dari biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pelajaran kita di pertemuan yang kedua ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam kitab Ushulussunnah bidznillah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.